perbuatan, dengan perkataan. Dan ini nanti berbicara tentang salah satu yang paling berat dirasakan oleh Nabi dari gangguan dan permusuhan yang dilakukan atau diberikan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang munafikin, terutama orang-orang musyrikin di Mekah. Ya, dalam hadis-hadis yang ada di bawah bab ini menjelaskan bagaimana permusuhan yang paling besar yang atau tindakan yang paling keras yang paling menyakiti Nabi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada beliau adalah apa yang kita akan baca di hadis-hadis di bawah bab ini. Baik, kita baca hadis yang pertama nomor 4586 Imam Muslim. Sebelumnya saya bacakan terjemahan bab siksaan yang diderita Rasulullah SAW dari pihak musyrikin dan munafikin. Hadis yang pertama, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddatsana Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Aban al-Ju'fi qala haddatsana Abdul Rahim yani ibn Sulaiman an Zakariya an Abi Ishaq an Amr ibn Maimun al-Audi an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Jadi yang bercerita sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu bukan termasuk sigar sahabat. Dia bukan sahabat kecil sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian orang. Memang banyak Abdullah yang dari generasi muda para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Ya. Tetapi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Abdullah bin Mas'ud bukan termasuk generasi muda sahabat, tapi dia generasi tua. Ya, bahkan sudah masuk Islam sebelum hijrah. Dan ini yang ia ceritakan itu ketika di Mekah. Dia saksi mata. Ya. Ini pula yang membuat dia begitu semangat untuk membunuh Abu Jahal di perang Badar. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'indal bait. Ya, ketika Nabi SAW salat di Al-Bait, di sini maksudnya Ka'bah, ya, di Ka'bah. Nabi SAW tidak seperti yang lain. Para sahabat yang lain masuk Islam, mereka bersembunyi-sembunyi salatnya. Ya, apalagi dari kalangan budak di lembah, di puncak gunung, ya, kadang di atas bukit Safa, jauh dari pantauan orang-orang Quraisy, ya, orang-orang musyrikin. Sementara Nabi SAW, karena memang Nabi masih banyak yang di sekitarnya, orang-orang yang disegani oleh orang-orang Quraisy seperti Abu Talib, istrinya Khadijah, dan yang lainnya, karena sukunya juga suku yang terpandang, terhormat di Mekah, maka mereka tidak terlalu begitu mampu untuk mengeluarkan semua yang apa yang terpendam dalam dada mereka dari kebencian. Dan ketika kasus yang sekarang ini, itu yang mereka tidak kuasa lagi untuk menahan kebencian. Ya. Nabi salat di Ka'bah, melihat Nabi salat saja mereka sudah sudah begitu marah, merasa terbakar dan seterusnya. Ya. Nabi sama-sama salat di Ka'bah wa Abu Jahlin. Kata Abdullah bin Mas'ud, sementara Abu Jahal wa ashabun lahu julusun. Sementara Abu Jahal dan saudara teman-temannya, kawan-kawan berkumpulnya, ya, sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah. Jadi tempat perkumpulan mereka Ka'bah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya terkadang perumusan dan program untuk melawan agama Allah ini dilakukan di tempat beribadah. Ya. Di tempat beribadah. Dikerjakan di tempat seharusnya diibadati Allah di sana, tapi justru memperbincangkan bagaimana dakwah ini terhenti, bagaimana dakwah kepada agama dengan jalan yang dengan cara yang benar ini terhalangi, itu majelisnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Majelisnya di rumah Allah sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Karena memang masjid tidak tertutup. Ya, masjid tidak tertutup, ia terbuka, bisa saya dijadikan berbagai macam untuk berbagai macam cara. Tapi bagi mereka yang beriman, tentu masjid tempat beribadah, tempat mengajak orang untuk menjadi hamba Allah yang benar. Ya. Makanya orang yang hatinya terpaut dengan masjid adalah orang-orang yang akan mendapatkan janji yang luar biasa dari Nabi. Salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan ketika tidak ada lagi yang menaungi dari panasnya matahari yang didekatkan oleh Allah di padang mahsyar. Tidak ada payung, tidak ada pohon untuk berteduh, tidak ada bangunan. Ya. Sementara matahari sangat dekat ke atas kepala manusia. Kata Nabi SAW, وَتُدْنَ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ قَدْرَ مِيلٍ. Sementara matahari diturunkan, didekatkan ke atas kepala manusia seukuran mil. Nah, mil ini para ulama pensyarah hadis berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mil itu ukuran jarak 1 mil. Ya, 1 mil itu terlalu dekat. Bukan saja ya kita anggap itu suatu hal yang jauh, tapi sangat dekat. Dan mil itu dalam bahasa Arab bisa jadi adalah benda, nama benda. Karena mil itu dalam bahasa Arab bisa bermakna alat untuk memasukkan celak ke mata. Alat ya semacam seukuran lidi itu, kemudian masukkan ke celak, dimasukkan ke kelopak mata, ditarik. Ya, itu juga mil bahasa Arabnya. Nah, kalau sempat seukuran itu, waliyadzubillah. Sementara 1 mil ukuran jarak saja itu sudah terlalu dekat. Sementara tidak ada yang melindungi. Panas, terik, dan manusia tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Ya, betul-betul menakutkan. Ya. Bagi mereka yang meyakini bahwa itu berita yang benar dari Nabi SAW. Orang yang terpaut hatinya untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah di dalam rumah Allah, ini orang yang akan mendapatkan naungan. Salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tempat berkembangan dakwah. Nabi SAW pertama kali sampai di Madinah, masjid yang ia perhatikan. Dia bangun ketika sampai di perkampungan Auf Ibn Malik ya, di Quba. Selama beberapa hari di sana, yang pertama kali yang ia perhatikan adalah penyatu kaum muslimin, yaitu masjid. Kemudian sampainya dia di Madinah, yang pertama kali yang ia bangun masjid. Jadi masjid ini pemersatu, bukan pemecah belah. Masjid untuk mengumpulkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ingin menjadi hamba Allah yang benar, dan bukan menjadi tempat untuk memperbincangkan dunia, untuk menjadi sarana mengumpulkan orang untuk mencari dunia. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Jadi orang-orang yang memang tidak menyukai Allah, tidak mengimani Allah, bisa jadi menjadikan masjid sebagai tempat untuk memusuhi Allah. Menjadikan masjid sebagai tempat untuk permusuhan Allah. Makanya ada namanya istilah masjid dirar di Madinah. Masjid tandingan. Karena mereka tahu masjid itu tempat untuk mengumpulkan orang yang beriman. Maka mereka ingin merusak agama, menumbangkan agama dengan membangun masjid. Ya. Dibangun oleh orang-orang munafikin masjid di Madinah untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, dan bahkan mereka sudah mengundang Nabi untuk meresmikan pertama kali, mengimami kaum muslimin di sana salat. Dan Nabi SAW tidak mengetahui isi hati manusia. Makanya dia berikan lampu hijau, insyaallah setelah pulang perang kita akan salat di sana. Ya. Sekembalinya dia dari perang, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Dibaca sampai hari ini, sampai hari kiamat dalam surat At-Taubah. Ya. La takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dilarang oleh Nabi untuk salat selama-lamanya. dan bahkan diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkannya. Maka kedatangan Nabi ke masjid itu bukan untuk salat, tetapi untuk dihancurkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pembicaraan kita tentang masjid, kasus Abu Jahal tadi, ya, tempat berkumpul, nongkrong, membicarakan, masuk ke masjid, pemikiran mereka bagaimana Nabi Muhammad SAW terhenti dakwanya. Ya, masuk ke masjid, berkumpul untuk memperincangkan Nabi. Tiba-tiba Nabi datang masuk masjid dan sholat. Ya, mulailah mereka mempraktekkan salah satu program mereka untuk menyakiti Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud melanjutkan ceritanya, waqad nuhirat jazurun bil amsi. Ya, Nabi masuk sholat, sementara Abu Jahal dengan kawan-kawannya seperti biasa duduk nongkrong di masjid bercerita. Ya, kemarin kata Abu Abdullah bin Mas'ud, kebetulan banyak unta yang disembelih. Ya. Sehari sebelum kejadian ini banyak unta yang disembelih. Mungkin ada acara apa gitu. Dan orang dahulu, orang Arab itu kalau menyembelih hewan, ya, tidak seperti kita zaman sekarang ini. Habis-habisnya. Sampai kulitnya, kikilnya, habis semua. Lalu mereka kan ngambil daging aja. Perutnya dibuang gitu saja, dimakan oleh hewan-hewan yang lain. Ya. Maka masih tersisa, masih segar perut tersebut yang hanya berlalu satu malam. Ya, satu malam, dan apalagi di padang pasir kalau musim panas, ya, bukan membusuk malah, mengering. Ya, mengering. Artinya tidak ada lalat-lalat yang mengurumi karena panas. Ya. Di hari kejadian ini, ya, ketika Nabi SAW di Ka'bah salat dan Abu Jahal kebetulan juga berkumpul dengan kawan-kawannya, faqala Abu Jahlin. Ini yang membuat Abdullah bin Mas'ud luar biasa melihat Abu Jahal ini. Ya, Abdullah bin Mas'ud saksi mata, dia berada di sana. Ya. Faqala Abu Jahal, ayyukum yakumu ila sala jazurin bani fulan fayakhuduhu fayadha'uhu fi katifai Muhammadin idza sajada. Ya. Jadi dijadikan perlombaan oleh Abu Jahal. Siapa di antara kalian yang paling berani, yang paling kuat, yang paling benci kepada Muhammad? Ya. Lalu apa? Ia pergi mengambil isi perut unta-unta yang kemarin disembelih milik suku fulan, disebutkan sukunya oleh Abu Jahal. Ya, fayakhuduhu, lalu dia mengambilnya, fayadha'uhu fi katifai Muhammadin, dan ia meletakkannya di atas bahu, ya, di atas kedua bahu Muhammad ketika dia sujud. Jadi kan perlombaan untuk menyakiti Nabi. Ya. Siapa yang berani? Siapa yang paling mampu menampakkan permusuhan? Ini, ya, pemilik idenya siapa? Abu Jahal. Ya. Abu Jahal, dia betul-betul benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, famba'atha asqal qawm. Maka tiba-tiba langsung saja tegak asqa yang paling durjana. Ya. Yang paling bejat, yang paling jahat dari mereka. Ya. Di sini tidak disebutkan orang, tapi dia Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah, mungkin ada di riwayat setelahnya. Ya. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dalam riwayat yang akan datang, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia yang langsung berdiri dan menyatakan kesanggupan. Saya. Nah, dia begitu. Langsung dia pergi. Ya. Fantalaqa asqal qawm fa'akhadahu. Maka ia pun mengambilnya, mengambil perut unta tadi, dan membawanya ke Masjid Haram lagi, ke Ka'bah. Falamma sajada an-nabi sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifai. Ditunggunya Nabi sujud. Nah, ketika Nabi sujud, maka diletakkannya isi perut unta itu ke atas pundak Nabi. Ya. Bayangkan bagaimana rasanya Nabi sedang sujud, yang hanya bertopang ketika itu untuk menahan badannya, kedua telapak tangan, lutut, dan yang paling kuat ya untuk menopang adalah kedua telapak tangan dengan lutut agar badan tidak turun ke bawah. Sementara yang kening ini, wajah ini hanya untuk diletakkan, bukan untuk menopang. Ya, hanya untuk diletakkan. Ketika sujud kan hanya untuk diletakkan, ditempelkan ke lantai. Sementara yang bertopang kuat di situ adalah lutut dan kedua telapak tangan. Tangan maksudnya. Nah, diletakkan pula isi perut unta. Si perut unta besar. Ya, besar. Kalau kita sapi saja sudah begitu besar, membutuhkan gerobak, baskom besar untuk, mungkin sebaskom besar lah. Sebaskom besar. Itu isi perut sapi. Bagaimana yang unta yang perutnya besar? Ya. Diletakkan di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Berat, berair, karena baru satu malam, bau. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala fastadhaku, melihat Nabi keberatan, melihat Nabi tetap melanjutkan, beliau tetap melanjutkan sujudnya. Tetap melanjutkan sujudan. Dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Puas dengan keadaan Nabi. Ya, bangga dengan keberanian si fulan tadi, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, maka mereka semua tertawa. Wa ja'ala ba'duhum yamilu 'ala ba'din. Ini gambaran bagaimana Abdullah bin Mas'ud melihat kejadian itu dengan jelas. Sampai mereka miring ke sana, miring ke kemarin, kena tertawanya. Biasa orang kalau sudah terlalu puas, bangga, bahagia, ya, gembira, maka dia miring kanan, miring kiri, ketawanya. Ya. Itu yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Faja'ala waja'ala ba'duhum yamilu 'ala ba'din. Lihat apa kata Abdullah bin Mas'ud, wa ana qa'imun andur. Sementara saya hanya bisa berdiri melihat, menyaksikan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Law kanat li mana'atun, kalau saya punya kekuatan, punya ya, ada yang menguatkan, ada yang membela saya, karena Abdullah bin Mas'ud tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang bisa melindunginya. Nabi saja yang ada yang membelanya, tetap seperti itu. Kalau saya, kata Abdullah bin Mas'ud, ada yang membela saya, tarahtuhu ya an dhahri Rasulullah SAW, maka saya akan mengembuang atau memindahkan isi perut unta tadi dari punggung Nabi. Ya. Apalagi Abdullah bin Mas'ud ukuran badannya kecil. Ya. Ya, ukuran badan yang kecil. Kemudian yang kedua, dia khawatirkan kalau nampak ada pembelaan kepada Nabi, tentu dia yang akan menjadi sasaran mereka. Sementara dia tidak punya orang yang melindunginya. Ya. Maka dia hanya bisa menyaksikan dan menonton. Dan keadaan yang seperti ini bukan hanya pada Abdullah bin Mas'ud, pada Nabi SAW juga. Ketika Nabi SAW sendiri menyaksikan sebagian sahabatnya yang disiksa. Ya, keluarga Ammar, ya, keluarga Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, disiksa oleh orang Quraisy dan oleh majikannya. Ya. Sementara Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi gambaran yang seperti kejadian Abdullah bin Mas'ud ini bukan hanya pada beliau, pada hatta pada Nabi SAW pun demikian. Nabi ketika itu melihat bagaimana ayahnya Ammar dan ibunya disiksa oleh Quraisy, dia hanya bisa mengatakan kepada mereka, sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Inna mau'idakumul jannah. Ya, kita berjumpa saja di surga nanti. Ya, itu sebagai penghibur. Sementara untuk membela, untuk melindungi, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kecuali Nabi SAW punya harta untuk membebaskan, tapi tidak ada. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Bilal. Bukan untuk menghalang-halangi mereka, tapi untuk membebaskan. Ya, kalau kalian tidak mau lagi dengan Bilal, ini biar saya beli. Ya, dibelinya. Mereka kan inginnya harta. Akhirnya dibeli oleh Abu Bakar, kemudian setelah dibelinya, dia merdekakan. Itulah Bilal Ibn Rabah. Jadi para sahabat tidak banyak berbuat, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu kejadiannya pada Abdullah bin Mas'ud. Dia menyaksikan dengan hati yang teriris-iris, betul-betul bersedih. panas dia melihat Abu Jahal dan yang lainnya dan tidak mampu untuk berbuat. Kemudian kata beliau, "Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidun ma yarfa'u ra'sah." Sementara Nabi tetap sujud, tidak mampu untuk mengangkat kepalanya. Ya, karena berat. Ya. Thumma aqbalat alaihim hatta talaqa insanun, sampai nanti ada seseorang yang pergi dari kejadian, tempat kejadian. Fa akhbara Fatimata, orang tadi pergi dan mengabarkan kepada Fatimah anak Nabi radhiyallahu ta'ala anha. Faja'at wa hiya juwairiyah, maka datanglah Fatimah ya mendekati ayahnya, sementara ketika itu dia masih anak-anak. Ya, masih anak-anak. Juwairiyah itu kan anak wanita yang kecil. Ya. Fatarahathu anhu, maka dia pun berupaya dengan berat menarik isi perut untuk itu dari punggung Nabi. Ya. Fatimah anak Nabi. Tentu juga dari suku Nabi. Ya, dari suku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada orang yang membelanya. Ada orang yang melindunginya kalau dia berbuat. Dan wajar ketika seorang anak membela ayahnya. Sementara Abdullah bin Mas'ud tidak ada hubungan dengan Nabi. Ya. Kalau bukan keimanan, tanda keimanan. Maka itu yang membuat dia tidak bisa berbuat. Nah, Fatimah datang dan menarik perut unta dari punggung Nabi. Ya. Summa aqbalat alaihim tashtimuhum. Kemudian dia menghadap kepada orang tua-tua yang tokoh-tokoh itu. Bukan preman, tokoh-tokoh, ya pemimpin-pemimpin Mekah. Anak kecil ini Fatimah, setelah dia tarik isi perut unta dari punggung ayahnya, kemudian dia menghadap kepada mereka semua, mencela dan mencaci mereka. Mereka tidak bisa berubah. Ini kan anak kecil. Ya. Tashtimuhum, karena perbuatan kalian ini sudah tua, bangka, tokoh, perbuatan kayak anak-anak, kan gitu kira-kira bahasa kitanya, ya. Kayak orang gila. Itu yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, setelah Nabi tetap melanjutkan salatnya. Perut unta sudah dikesampingkan, sudah turun, kemudian dia lanjutkan salatnya. Selesai salat, rafa'a sautahu thumma da'a alaihim. Dia mengeraskan, sengaja mengeraskan suaranya dan berdoa, mendoakan keburukan untuk mereka. Da'a ala, kalau kita dapatkan ada kata-kata doa, ada ala setelahnya itu kutukan. Doa kebinasaan. Doa buruk. Ya, doa buruk. Tetapi kalau da'a li, pakai huruf li, da'autu lahu, ya, saya doakan untuk, saya doakan dia, maksudnya doakan kebaikan. Perbedaannya cuma ala dengan li. Ala itu bermakna mendoakan keburukan, sementara da'a li mendoakan kebaikan. Maka Nabi SAW mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya dan mendoakan keburukan untuk mereka. Dan ini sebagian dari tuntunan berdoa yang diajarkan oleh Nabi di sini. Dan doa Nabi itu didengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia berceritakan apa yang ia saksikan, apa yang ia dengar sekarang ini. Ya, wa kana idza da'a da'a thalathan. Nabi SAW bila mana berdoa, di antara sunnahnya dia mengulangi 3 kali. Setiap potongan doa yang ia ungkapkan, yang ia angkat ke Allah Subhanahu wa taala, dia ulang 3 kali. Wa idza sa'ala sa'ala thalathan. Kalau dia meminta kepada Allah, maka dia meminta 3 kali. Ini adab berdoa. Dalam hadis ini ada adab berdoa mengulangi 3 kali. Tsumma qala, kemudian setelah di antara yang dia ucapkan dalam doanya tadi yang diperdengarkan kepada mereka-mereka yang menyakitinya tadi, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakanlah orang Quraisy. Binasakan orang Quraisy. Yang maksudnya di hadapan dia itu. Dan diucapkan oleh Nabi 3 kali. Thalatha marrat. Didengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Falamma sami'u sautahu, ketika mereka Abu Jahal dan kawan-kawannya mendengar isi doa Nabi tadi, ذهب عنهم الضحك. Tiba-tiba mereka terdiam, tidak lagi tertawa. Jadi Nabi SAW berdoa, mendoakan mereka tadi kebinasaan untuk mereka, karena mereka masih tertawa terbahak-bahak. Ya. karena puas dengan apa yang mereka lakukan terhadap Nabi, maka Nabi SAW mendoakan mereka di saat mereka masih dalam keadaan tertawa-tawa, ya, terdengar oleh mereka doa Nabi tadi, terdiam semua, ya. Zahaba anhum dhahab, tiba-tiba hilang kegembiraan mereka. Wa khafu da'wata, lihat bagaimana mereka masih ada dalam hati mereka bahwa Nabi itu doanya didengar, ya. Maka karena mereka berhenti seketika dari ketawanya, dan bahkan mereka khawatir dengan isi doa Nabi. Khafu da'wata summa qal, bahkan dalam doanya itu Nabi secara tegas, ya, secara rinci mengatakan, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, ya Allah habisilah Abu Jahal, ya, habisilah Abu Jahal, alaika bi Abi Jahl bin Hisham, ya, ini nasabnya Abu Jahal, dia namanya Amr atau Umar, ya, namanya Amr atau Umar, Abu Jahal itu namanya Amr atau Umar, ya, makanya Nabi ketika berdoa meminta kepada Allah, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Amr atau dua Umar, ya, ya, Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham, kedua-duanya Umar, ain mim ra, ya, dan ternyata Allah mengabulkan dengan menjadikan Umar bin Khattab sebagai penopang dan tiang yang kuat untuk menopang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal itu namanya Amr, nama ayahnya Hisham, ya. Amr bin Hisham bi Abi Jahal bin Hisham, ini yang pertama. Wa Utbah ibni Rabi'ah wa Syaibah ibni Rabi'ah, ini dua kakak beradik ini. Utbah dengan Syaibah ini dua beradik, kedua-duanya tokoh, ya, kedua-duanya pemimpin suku, kedua-duanya orang terkenal, terpandang, tersohor, dan kedua-duanya yang paling keras menentang Nabi, masuk dalam kejadian ini. Utbah dengan Syaibah ibni Rabi'ah. Kemudian yang keempat, Wal Walid ibnu Uqbah. Al Walid ibnu Uqbah. Di sini nanti akan kita ketahui bahwasanya kata-kata Uqbah ini keliru. Ya, kata-kata Uqbah, Al Walid ibnu Uqbah ini keliru. Ya. Karena Al Walid ibnu Uqbah bin Abi Mu'aid yang tadi membawa unta itu anaknya Walid, memang termasuk yang sangat menentang. Ya. Dia adalah anak Uqbah, siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid, tetapi dia ketika itu belum ada, ketika kejadian belum ada, makanya bukan Walid bin Uqbah di sini maksudnya, tetapi Al-Walid ibn Utbah. Al-Walid ibn Utbah, bukan Uqbah tetapi Utbah. Dalam tulisan Arab sebelum ditemukan titik, sebelum ada harakat, dan terkadang qaf itu terlalu kecil rumahnya sehingga dikira ta, ya, bisa menjadi ta, apalagi kalau nulis cepat, rumah qaf itu tidak terlalu nampak lubangnya dan bahkan menyatu sehingga kecil sekali, orang yang mengatakan ini bukan Uqbah tetapi Utbah, akhirnya keliru dia. Nah, di sini Al-Walid ibn Utbah, walaupun di situ tertulis benar, maksudnya tertulisnya seperti yang diriwayatkan, seperti yang diriwayatkan. Wa Umayyah ibnu Khalaf, sudah berapa orang? 5, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Walid, kemudian Umayyah ibnu Khalaf, wa Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, ya, Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid. Ada berapa orang? 6, ya, 6 orang yang didoakan oleh Nabi agar Allah menghabisi dan membinasakan mereka. Langsung, ya, disebut namanya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kata perawi, wa dzakara as-sabi'a, hanya saja disebutkan yang ketujuh namanya oleh Nabi tetapi tidak dihafal oleh perawi. Apakah Abdullah bin Mas'ud yang tidak terlalu mendengar, atau Abdullah bin Mas'ud mendengarnya dengan seksama tetapi perawi setelahnya yang tidak terlalu menghafalnya, lupa dia yang ketujuh. Ya. Dan penyebutan nama-nama orang ini tidak memunculkan apa? Tidak munculkan hukum baru sehingga ragu-ragu pun lupa pun tidak ada masalah. Tetapi yang didoakan Nabi dalam doanya tadi 7 orang. 6 disebutkan namanya yang tadi, sementara yang ketujuh tidak disebutkan karena perawinya lupa atau Abdullah bin Mas'ud yang tidak ingat lagi. Fawalladzi ba'atha Muhammadan. Ini sumpahnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, sumpahnya Abdullah bin Mas'ud. Maka demi zat yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilhaq, membawa kebenaran, laqad ra'aitul ladzina samma sar'a yauma badrin, kata Abdullah bin Mas'ud, yang nanti akan ikut perang Badar, yang nanti dia akan membunuh, memenggal leher Abu Jahal. Kata beliau, demi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad membawa agama yang benar, sungguh aku benar-benar telah melihat nama atau orang-orang yang disebutkan namanya oleh Nabi di situ dalam terguling atau sar'a, tumbang, ya, tumbang pada perang Badar, artinya tewas di perang Badar. Thumma suhibu ilal qalibi qalibi badrin, mereka diseret untuk dikuburkan di salah satu sumur Badar, dimasukkan untuk satu lubang itu tokoh-tokohnya ini, satu persatu yang tujuh orang tadi tewas semuanya. Dan itu hasil dari doa Nabi SAW, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabulkan. Nabi kalau sudah mendoakan seperti itu pasti didengar oleh Allah. Maka semua ketujuh-tujuh nama tadi, kata Abdullah Mas'ud, yang mendengarnya ketika kejadian dan dia yang menyaksikan mereka diseret, jasad mereka diseret dan dimasukkan ke dalam lubang sumur di Badar, ya, sebagai bukti bahwa doa Nabi dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Abu Ishaq Al-Walid bin Uqbah ghalatun fi hadzal hadis. Ya. Kata-kata Al-Walid bin Uqbah, terjadi kekeliruan dalam hadis ini. Seperti yang tadi kita jelaskan, dia bukan Al-Walid ibn Uqbah pakai qaf, tetapi dia benarnya Al-Walid ibn Utbah pakai ta. Ya, pakai ta. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah hadis yang pertama. Dan kita baca satu lagi. Ya. Berapa hadis di bawahnya? Banyak, ya. Kita baca satu lagi, 4587. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar wa lafzu li ibn al-Muthanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah qala sami'tu Aba Ishaqa yuhadithu an Amri ibn Maimun an Abdullah. Di sini siapa Abdullah? Siapa Abdullah di sini? Ibn Mas'ud yang tadi. Ya. Radiyallahu anhu qal, bainama Rasulullah sallam sajidun wa hawlahu nasun min Quraisyin idja'a Uqbah bin Abi Mu'aid bisala jazurin faqadhafahu ala zahri Rasulullah sallam falam yarfa' ra'sahu faja'at Fatimatu faakhadathu an zahri wada'at ala man sana'a dhalika faqala Allahumma alaykal mala'a min Quraysh Aba Jahl ibn Hisham wa Utbah ibn Rabi'ah wa Shaybah ibn Rabi'ah wa Uqbah ibn Abi Mu'ayd wa Umayyah ibn Khalaf aw Ubay ibn Khalaf Syu'bah Syak qala Syu'bah Syak qala falaqad ra'aytuhum qutilu yawma Badrin fa ulqu fi bi'ri fi bi'rin ghayra anna Umayyah wa aw Ubayyan taqatta'at awsaluhu falam yulqa fil bi'ri. Masih cerita yang tadi, tetapi di sini ada sedikit perbedaan atau rincian, ya. Kasusnya di Mekah sama, ya. Kemudian, dan kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah saya melihat nama-nama yang disebutkan oleh Nabi dalam doanya itu tewas di perang Badar dan semuanya diseret untuk dimasukkan ke dalam lubang sumur di Badar, kecuali, ya, kecuali ada diragukan oleh beliau di sini, Umayyah atau Ubay. Umayyah bin Khalaf atau Ubay, ada Ubay namanya, Ubay bin Khalaf, antara itu Ubay dengan Umayyah bin Khalaf, karena kedua kakak beradik ini sama-sama menentang, sama-sama keras, sama-sama tokoh, Ubay bin Khalaf dengan Umayyah bin Khalaf. Apakah Umayyah atau Ubay, kedua-duanya anak Khalaf. Dan dari tujuh orang yang disebut oleh Nabi SAW namanya dalam doanya untuk membinasakan, agar Allah membinasakan mereka, ketujuh-tujuhnya tewas di perang Badar dan enam orang dimasukkan ke dalam sumur tua, ya, Sumur tua situ. Ya, sumur tua. Memang sumur badan itu sumur, sumur ditinggalkan. Orang akan yang orang yang sibah di sana kan hanya untuk lewat saja, orang musafir. Tidak ada penduduk di sana. Bisa saja dikatakan sumur tua seperti sumur yang dimasukkan Nabi Yusuf ke dalamnya, ini juga sumur tua. Ya, sumur dalama orang musafir yang singgah di sana yang mengambil air. Jadi dimasukkan 6 orang sementara 1 tidak dimasukkan. Umayyah atau Ubay tadi, kenapa kata Abdullah bin Mas'ud? Karena dia sudah terlalu banyak, ya dia terpotong-potong dalam perang itu. Ya, karena kekuatannya juga. Biasanya kalau dia seperti Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair terpotong semua. Karena ketika lengannya terpotong 1, dia masih kuat. Terpotong lagi ini masih kuat. Terpotong kakinya masih berupaya untuk membunuh. Maka akhirnya bukan karena dimutilasi ya, tetapi karena kekuatan badannya. Makanya Abu Jahal pun demikian. Setelah dia tumbang, dia masih hidup, masih mampu untuk mengata-ngatai Abu Abdullah bin Mas'ud. Karena kekekaran tubuhnya, kekuatan, sehingga Ubay atau Umayyah ini, Umayyah bin Khalaf ini kan majikannya Bilal, ya, tuannya Bilal, kekuatannya luar biasa sehingga ketika badannya sudah tidak bisa diapa karena kekuatan badannya dan orang takut kalau sempat dia hidup lagi, akhirnya dilakukan seperti itu. Nah, karena tidak bisa dimasukkan karena terpotong-potong, yang 6 saja yang dimasukkan di tempat itu oleh Nabi SAW di sumur tua atau sumur Badar. Ya, jadi ini perbedaan antara riwayat yang pertama dengan yang kedua. Masih ada satu. Kita baca saja. 4588. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah, qala haddathana Ja'far ibn Aun, qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq bihadal isnad nahwahu, wa zada, wa kana yastahibbu thalathan yaqul Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh. Ini 3 kali secara rinci ya diulangi oleh Nabi doanya. Kalau tadi kan hanya 3 kali saja, di sini lafaznya diulang 3 kali ya, thalathan. Wa dzakara fihim al-Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa lam yashukka qala Abu Ishaq wa nasitu as-sabi'. Kata Abu Ishaq, saya lupa yang ketujuh siapa. Hadis yang setelahnya juga pendek, 4589. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Salamah bin Syabib qala haddatsana Al-Hasan bin A'yan qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Ishaq an Amr bin Maimun an Abdullah radhiyallahu anhu qala istaqbala Rasulullah sallam al-baita fada'a ala sittati nafarin min Quraysh fihim Abu Jahal wa Umayyah bin Khalaf وأصبح بن ربيعة وشيبه بن ربيعة وأقبه بن أبي معيد فأقسم بالله. Kata Ibnu Mas'ud, saya bersumpah dengan Allah, nama-nama yang disebut oleh Nabi dalam doanya di Mekah dahulu, laqad ra'aituhum sar'a, saya melihat mereka tumbang tewas di Badar, qad ghayyaratuhum asy-syamsu, bahkan matahari sudah merubah warna kulit mereka saking panasnya, wa kana yawman haran, ketika itu musim panas. Jadi mereka ketika belum dimasukkan ke situ sudah berubah warna kulitnya, kering. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau ada bangkai pasti akan mengering. Ya, saya melihat di musim haji itu dahulu pada 95, 96, 97, kita seringkali mencari sembelihan ke haji ini sendiri untuk langsung kepada peternak-peternaknya, dan kita lihat di padang pasir itu banyak bangkai-bangkai kambing, bangkai-bangkai unta, sapi yang tergeletak karena penyembelihnya mengambil yang penting saja. Ya. Ini kalau sendiri-sendiri begitu, diambilnya pahanya, diambilnya kakinya, nah, sementara perutnya tinggalkan, badannya tinggalkan, karena mereka tidak mau itu. Maka mengering dia bagai onggokan batu, keras. Dan tidak ada lalat, tidak ada lalat. Dan ini kekeliruan dan kesalahan yang fatal. Makanya alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita ingin menyembelih, ya serahkan kepada orang yang melakukan sehingga tidak ada yang tersisa. Ya, diberikan dagingnya, dibagikan kepada orang-orang yang dibenarkan untuk diberikan kepada mereka sembelihan atau daging sembelihan di musim haji tersebut. Inilah yang bisa kita baca.